Sebaliknya, ketika seseorang tidak paham akan tujuan hidupnya di dunia ini. Maka dia akan mencari sesuatu yang menurut pikirannya, pengalamannya, perasaan, sesuatu yang bisa mengekalkan, membahagiakan, padahal tidak. Kebahagiaan manusia diukur dari bagaimana dia mengikuti zat pewarna-zat yang menentukan jalan hidupnya bagi seseorang. Maka maaf seorang muslimin dan muslimat yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Allah Azza wa Zal yarzuqu man yasha. Allah Azza wa Zal memberikan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Rezeki dalam bentuk luas pemberian, apakah harta, jabatan, waktu luang, kesehatan, dan apa yang dia miliki seseorang itu ketika hidup di dunia dalam bentuk rezeki Allah Ta'ala. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Lakin bihasabi hikmati wa rahmatihi, perlu kita pahami bersama, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memberikan rezeki pada hambanya itu sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kasih sayang Allah Ta'ala kepada seseorang. Tidak serta-merta Allah Subhanahu wa Ta'ala samakan satu dengan yang lain, baik dari kalangan laki-laki atau wanita, tidak. Tapi Allah lebihkan, Allah kurangkan satu dengan yang lain. Pemberian Allah ada hikmah, ada kasih sayang Allah terhadapnya. Waqad yubtalallahu insan bifaqr. Terkadang Allah itu uji seseorang dengan kekurangan. Kekurangan tidak harus kekurangan harta. Dia kurang bahagia dalam hidupnya, rumah tangganya. Kurang sesuatu yang menyenangkan. Demikian juga kurang ilmu, kurang keyakinan. Ini sesuatu ujian bagi seseorang untuk dia berusaha, berdoa, meminta, mengikuti jalan yang benar agar hidupnya bahagia. Allah uji dengan kekurangan, kefakiran. Liyulam, satu tujuan yang Allah Ta'ala kehendaki bagi seseorang yang Allah Ta'ala berikan ujian dalam hidupnya, kekurangan apapun, tetapi kekurangan harta menyeret seseorang pada perkara yang jauh dari din, merasa tidak terima terhadap beban hidup yang harus dia lalui. Saya kok dalam hidupku nelongso, kekurangan si dia, si itu, berkecukupan berlebihan. Maka adalah kita ketahui bersama, di situ Allah Ta'ala menguji hambanya dengan satu tujuan. Maka adalah ketika seseorang diuji dengan kekurangan yang Allah berikan padanya, ayas biro am ayyaza, adalah dia bersabar, memilih jalan sabar, atau memilih jalan putus asa. Dua saja. Kalau dia mau bersabar atas ujian Allah, karena hidup tidak kita yang mengendaki keberadaan kita di dunia. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulunya kita tidak ada di dunia ini, Allah kehendaki melalui wasilah perantara kedua orang tua kita lahir di dunia ini, terus menghadapi beraneka ragam hidup dari usia anak-anak remaja sampai kita tua, penuh dengan kesabaran, terlebih kekurangan yang Allah ujikan beraneka ragam tekanan. Atau dia memilih jalan jaza putus asa, tidak terima atas apa yang dia alami dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan kesabaran adalah jalan yang terbaik, yang mana ketika seseorang mau bersabar atas jalan hidupnya yang Allah Ta'ala telah tetapkan padanya, dia memiliki pahala dari sisi Allah yang terbesar dari sekian pahala. Disebutkan oleh para ulama, inna a'mala salihah mudha'afah. Amalan-amalan seseorang ini, baik kita laki atau wanita, berlipat-lipat. Bi'asri amsaliha, ada yang 10 kali lipat, illa sabi'imiyah, dif, ada yang 700 kali lipat. Sesuai dengan yang ditentukan dalam syariat, ada yang berlipat-lipat 10 kali atau 700 kali. Bahkan ada tidak ada hitungannya, ada afan kathiroh, berlipat-lipat banyaknya. Itu amalan dalam syariat kita, walhamdulillah kalau kita bisa memahaminya. Tidak menjadikan kita ini longsor dalam hidupnya, serba berkeluh kesah. Karena Allah janjikan amalan-amalan lisan, anggota jawareh begitu besar di sisi Allah. Illa as-sabr, kecuali sabar yang mana sangat tinggi pahalanya Allah berikan pada seseorang. Maka ketika seseorang Allah uji dengan kekurangan satu bagian, satu sisi dalam hidupnya, adalah dia memilih jalan kesabaran. Faqad yuqtarallahu insan bil ghina. Terkadang ma'asra muslimin, Allah uji seseorang itu dengan kecukupan. Dia memiliki harta cukup, jabatannya cukup, kesehatannya cukup, keluarganya bahagia, tidak kurang satu apapun, semua ada. Terkadang seseorang itu memberikan nasihat pada kita, kamu tuh mau cari apa di dunia ini, apa-apa sudah kamu miliki. Kita pikir juga benar, cari apa ya? Maksudnya cari-cari ini sesuatu yang aneh-aneh di dunia ini. Maka ketika kita diberi nasihat masukan seperti ini, ya, yang kita cari satu akhirat ini yang belum selesai, yang segera harus kita perbaiki, kita upayakan selama Allah Ta'ala memberikan pada kita jalan keluar yang terbaik. Carilah fokus untuk akhirat. Adapun yang lain-lain Allah telah berikan pada kita, walaupun kadarnya satu dengan yang lain berbeda. Di sini disebutkan oleh beliau, terkadang Allah uji seseorang dengan kecukupan, liyuklam, agar dia tahu apakah dia menjadi orang yang ayyashkura ayyakfur, menempuh jalan menjadi orang yang syukur kepada Allah Ta'ala atas pemberian kecukupan, atau dia kufur, ingkar, ini bukan pemberian Allah, ini hasil kepandianku, usahaku, pengalamanku. Kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah berlalu. Kita pahami orang-orang yang kufur kepada Allah, kesudahannya dunia akhirat akan menjadi sesuatu yang hina, pedih padanya. Baik dia dari sisi jabatan yang tinggi seperti Fir'aun, diberi kuasa yang tinggi, orang-orang yang di sampingnya, perdana menterinya, pasukannya yang kuat, kufur kepada Allah Ta'ala, Allah hukum dunia akhirat tenggelamkan. Atau Haman menjadi pejabat tinggi, lupa kepada Allah Ta'ala, bahkan kufur membela kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun, sekalian Allah hukum dunia akhirat. Atau Qarun, Allah berikan harta yang berlebih, tidak ada yang melebihi harta Qarun di dunia ini, dan Allah abadikan simbol-simbol kekayaan. Dan tentu orang tidak akan bisa menandingi kekuasaan Fir'aun, kekuasaan Qarun, hartanya Qarun, kecuali orang-orang yang bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah Ta'ala kisahkan untuk kita berhati-hati. Ketika Allah berikan pada kita jabatan, harta, jangan seperti mereka dalam menggunakan harta dan jabatan itu sebagai wasilah perantara untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika Allah Ta'ala uji seseorang dengan kekurangan di sana sini, terkadang tidak kurang harta, tapi kurang bahagia hidupnya. Bila dia berpikir positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala berikan ujian hidup ini, dan dia jadikan sebagai wasilah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, derajat yang tinggi, yakni mau menempuh kesabaran. Masyaallah taufik wal hidayah. Dan ini semua Allah Ta'ala yarzuku kulluha, Allah Ta'ala senantiasa mantapkan rezekinya pada hambanya laki dan wanita. Siapapun mereka, Allah tetapkan rezekinya. Maka hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia adalah dia memahami, mengetahui kadar dirinya, pemberian Allah Ta'ala baik sedikit atau sedang atau kurang. Karena ada kisah yang menakjubkan sekali antara Imam Malik rahimahullah dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu imamnya dunia, pelosok seluruh dunia mengakui keimaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah, seorang imam memimpin agama, mendidik umat melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga demikian, diakui dunia, tidak hanya di Indonesia, mengakui keilmuan Imam Syafi'i rahimahullah yang begitu besar. Kan tapi keduanya seorang guru dan seorang murid. Ketika dua orang ini membahas tentang rezeki Allah Ta'ala, membahas mengerti sambil membahas rezeki, kata Imam Syafi'i, wahai imam, wahai guruku, rezeki Allah itu harus dicari dengan usaha, batik tulang, peras keringat, tidak bisa dia berliha-liha. Dua-duanya imam, hujah dalil itu sudah. Kita tidak membahas hujah dalilnya, tapi dialog di sini. Kata Imam Syafi'i demikian, tetap berpendapat rezeki Allah harus dicari dengan susah payah. Kata Imam Malik, kalau Allah Ta'ala mengendaki rezeki, Allah akan berikan, sudah ditakar oleh Allah, tidak akan bisa keliru dan lembut. Kata Imam Malik, terjadi dialog yang panjang, tidak ketemu kedua-duanya, masing-masing berpendapat dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dia merasa mungkin lebih muda gurunya dengan yang kita tidak puas. Pendapatnya gurunya Imam Malik, bahwa rezeki Allah tentukan. Walaupun kita mungkin di rumah, kalau Allah rezeki, berikan rezeki akan datang. Akhirnya Imam Syafi'i keluar, pamit, pergi. Dalam kondisi belum menentukan mana yang paling kuat dari rezeki. Kemudian dia menuju pulang, di tengah jalan dihajar oleh seseorang. Ya Syafi'i, kami ini baru panen raya kurma, kami butuh tenaga, maukah kau bantu kami, nanti kami bayar tenaga sekian, kami kasih bonus satu karung kurma. Kata Imam Syafi'i, baik, dengan senang hati. Dipanen itu pukul kurma oleh orang kaya, wakilaiwan, dan Imam Syafi'i. Sampai selesai, maka kata pemilik kurma, ini ongkos tenagamu sekian, kalau kita ya, kerja harian 400 500 ribu siang sampai sore, ini uangnya, ini kamu ambil satu karung sebagai janji guru. Senang sekali Imam Syafi'i, tapi senyum, senang dapat uang, dapat kurma-kurma yang kita beras, ya, berkarung-karung kita untuk berhari-hari. Dia ingat gurunya yang berpendapat bahwasanya rezeki Allah itu tidak usah berusaha, cukup berharap, berdoa, menunaikan perintah Allah, ketakwaan, ibadah yang benar, Allah pasti akan berikan rezeki. Dia datangi gurunya lagi sambil membawa satu karung. Dilihat Imam Malik dari dalam rumahnya sambil tersenyum, pasti ada sesuatu yang mau disampaikan, membawa hujan. hujah baru, dari baru. Kata Imam Syafi'i, kemudian salam bertemu dia. Ta'al wahai Syafi'i, kemari wahai Syafi'i, kata Imam Malik. Ada apa ini? Sampaikan yang apa di saya pulang dari sini setelah kita diskusi panjang tidak ketemu. Ini buktinya. Saya dapat rezeki Allah. Ini uangnya, ini satu karung kurma dengan sebab aku membanting tulang peras keringat ini. Imam Malik cuma memandangi saja. Terus saya berikan satu karung ini untuk Imam Malik. Oh ya. Terus artinya Imam Syafi'i membawa bukti-bukti itu bahwasanya dia benar, rezeki itu harus demikian. Ini buktinya, bahwa bukti lagi tidak hanya dalil. Terkadang seorang membawa dalil belum bisa diterima. Tapi kalau bukti nyata baru diterima, itu manusia. Kata Imam Malik, guru ya, namanya guru mesti ya dari pengalaman, kewibawa, ketenangan dapat dia. Dia cuma mengatakan, wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, hujahmu sungguh sangat. Agar tapi aku juga memiliki hujah yang bisa mengalahkanmu, yakni aku di rumah belajar ibadah, tapi Allah juga berikan rezeki. Ini dia tunjuk kami. Aku di rumah aku dapat rezeki dengan perantara Allah melalui kamu satu karung kurma. Jadi baik Allah. Artinya ma'asal muslimin rahimani Allah, gak akan ketemu perdebatan tersebut. Kalau kita terapkan pada kita, mencari rezeki harus demikian. Berapa banyak orang membanting tulang, dapatnya sedikit kadang nggak bisa. Kalau dulu waktu saya kecil, memberikan contoh mencari rezeki seperti orang menarik bincang, ya kan? Orang kalau di rumah saja nggak narik bincang, nggak dapat rezeki kata mereka. Berapa banyak orang yang keliling narik bincang juga nggak dapat rezeki, keliling ke sana kemari. Tapi orang yang duduk di bawah pohon di atas bencaknya datang rezeki. Antar saya ke sana. Artinya di sini tidak akan ketemu perbincangan bagaimana tentang rezeki itu. Maka kedua-duanya benar. Rezeki itu harus dicari oleh seseorang baik dari rezeki harta, kesehatan dia harus upayakan kalau sakit. Kalau dia memiliki sesuatu kejahilan kebodohan, dia harus cari rezeki Allah dalam bentuk ilmu keluar dari rumahnya. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah? Seperti Nabi menyebutkan seekor burung, bagaimana rezekinya? Taktu kimasan wa taru bitonan. Pagi hari rezekinya burung itu keluar dari sarangnya, sangkarnya. Dia memenuhi tembolongnya dan masih membawa beberapa yang cukup dia gigit kembali kepada sarangnya. Anak-anaknya dia buang. Kenyang untuk anak-anaknya juga. Itu kiasan gambaran dari Nabi mencari rezeki. Tapi sisi Imam Malik juga benar. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah karuniakan kepada hamba-hambanya tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Walaupun dia terkadang santai saja di rumah, tapi tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Yakin, iktimat, sadar kuat, Allah memberikan rezeki, dia dapat. Oh iya, tadi ya. Berapa banyak orang-orang yang santai-santai saja, dia hartanya lebih dari orang yang banting tulang. Karena Allah berikan dia rezeki dari mana? Dari orang tuanya, warisannya. Berapa anak-anak kecil, ya rezeki tidak melihat usia. Anak kecil, dia main saja, tapi Allah berikan rezeki dari perantara orang tuanya. Dia tidak bekerja. Ibu-ibu yang di rumah semata-mata dia cuma urus dapur keluarganya, enggak bekerja, Allah berikan rezeki padanya. Maka ini masa orang muslimin rahimani Allah, yang terpenting dari kita meluruskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita semua, baik kondisi apapun kita. Maka sungguh di sana yang tidak diperdebatkan, ketaatan kepada Allah Ta'ala menjauhi maksiat itulah memudahkan rezeki dan penghalang rezeki. Sebagaimana para ulama banyak membahas tentang perkara ini. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berpikir secara jernih, musibah, ujian Allah Subhanahu wa taala satu sisi dari sisi dunia, harta benda, jabatan dicabut oleh Allah, bahkan kesehatan, itu lebih ringan dibanding seseorang diuji tidak tahu tentang perkara agama. Semua sebagai laki-laki kepala rumah tangga atau sebagai ibu yang mendidik ada anaknya atau sebagai dia anak gak ngerti agama, itu musibah yang besar, lebih musibah tidak memiliki harta benda. Tapi manusia berpikir lain, terutama di zaman ini, zaman now, zaman semua diukur dengan materi. Mereka berpikir ketika tidak mendapatkan sesuatu yang lancar dari rezekinya, dari dapurnya, dia merasa gunung itu jatuh di pundaknya. Disebutkan Imam Qayyim rahimahullah, kullu musibah, semua musibah, ujian Allah punya musibah di dunia, fahayyena. Selain musibah dunia itu ringan. Artinya ketika seseorang taruhlah dulu ya zaman apa itu gempa yang dahsyat Klaten sampai di Solo, berapa banyak manusia hilang harta bendanya, rusak rumah itu, kita masuk ke daerah Klaten itu udah roboh brek-brek, nggak bisa dimasukin, jangan di tempat yang dimasukin, dia harus pindah di halaman. Tapi sekarang mereka tidak waktu lama menjadikan rumah yang roboh itu menjadi gedung-gedung apa ya, rumah-rumah yang indah. Tempat dunia itu berubah, nggak usah di tempat kita, di tempat lain. Tsunami Aceh yang dulu sekarang sudah menjadi sesuatu yang indah dipandang. Kalau kita jauh kita saja, mungkin tahun kemarin kita nggak memiliki apa-apa, kurang ini dan itu, harus tambah gali lubang tutup lubang, bisa jadi tahun berikutnya, dua tahun berikutnya lebih itu, lebih dari sisi hartanya, kesehatannya, jabatannya naik, itu dunia seperti itu. Maka ketika musibah itu Allah timpakan pada seseorang dalam bentuk din agama, dalam kita berpikir ini ujian yang berat, yang harus segera dicari solusi jalan keluarnya. Bagaimana, saya tidak mengerti tata cara sholat yang benar, ibadah Allah yang baik, saya sudah memiliki ini dan itu, hati ini tetap berat untuk ingat Allah, taat kepada Allah. Di samping itu gesekan kanan kiri ya, sesuatu yang menarik-narik terus untuk kita melupakan Allah, menjauh dari Allah. Masyaallah taufik dan buah hidayah, kita hanya mohon kepada Allah bimbingannya, hidayahnya, agar kita bisa istiqomah di jalannya. Kemudian beliau menyebutkan wa anna bil haqiqah nikmatun. Ujian terhadap seseorang yang Allah timpakan dalam bentuk dunia itu hakikatnya nikmat. Ini menjadi istiqomah manusia. Tapi kita coba termati. Saya ulangi, ujian yang dirasakan seseorang ketika dia hidup di dunia kurang ini, kurang itu, kurang bahagia dalam bentuk semua dunia, hakikatnya nikmat. Musibatul hakikiyah, musibatul din, akan tapi musibah yang sesungguhnya adalah musibah agama ketika seseorang itu jauh dari agama Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah, siapapun mereka, laki atau wanita. Carilah jalan din agama yang murni, yang asli dan sumbernya akan bahagia, walaupun dunia seseorang tidak memiliki atau sedikit dia miliki. Karena kebahagiaan hakiki memang pada agama Allah yang dia senantiasa hiasi pada dirinya dari hatinya. Bro, banyak harta benda jabatan yang membuat orang itu lebih terpental jauh dari kebaikan, bahkan orang mengetahuinya. Berapa banyak manusia ketika agamanya baik, walaupun dunianya kurang, tapi tetap terjaga kefakiran itu lebih menyelamatkan daripada kekayaan yang jauh dari bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Masyaallah, taufik wal hidayah. Maka di sana tentu kita hidup di masyarakat mesti berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang yang beraneka ragam karakter, sifat, struktur, tatra di masyarakat berbeda-beda. Tapi semua kita inginkan manusia itu yang paling dekat, keluarga, anak, suami istri, saling mencintai. Tidak akan dapat dia dapatkan cinta kecuali takwa Allah. Dengan ketakwaan kepada Allah, manusia bisa melihat, keluarga bisa melihat akan tumbuh cintanya. Di luar ketakwaan kepada Allah akan muncul kebencian pada siapapun. Maka dalam kita memupuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan gerakkan manusia cinta. Kalau cinta orang lain kepada kita, kita juga mencintai mereka, tumbuh kebahagiaan tersebut. Ya kan? Ternyata hidupku bukan sendiri. Ada orang yang memperhatikan, sekedar diperhatikan seseorang sudah bahagia. Bisa mengurangi beban hidupnya, kesumpekan hidupnya, apalagi saling memberi masukan, nasihat yang menggembirakan hati. Mahal harganya. Mahal harganya. Maka Malik bin Dinar rahimahullah, kisahnya panjang tentang Malik bin Dinar. Dulu dia ahli maksiat, polisi pemabuk. Tahu Allah ingatkan dengan anaknya yang kecil, ya, yang senantiasa mendorong untuk ibadah kepada Allah. Akhirnya dia buang semua minuman yang dia miliki, menjadi seorang alim yang mengerti din, mengerti kadar dirinya di hadapan Allah. Dia mengatakan, innal abrar tughli qulubuhum bi a'malil bir. Orang baik, ya, di dunia mesti ada orang baik, orang jahat. Orang baik itu ya, senantiasa tughli qulub, ibaratnya riuk panci yang ada airnya dipanasi, bergelora, mendidih. Hati ini juga mendidih, tidak seperti air tapi hampir ibaratnya seperti itu. Orang yang baik itu hatinya semakin senantiasa dia bergelora semangat bil amali bir, amalan kebaikan. Ya, maka keumuman manusia itu salah, ini orang baik, ini orang buruk, padahal amalannya beda. Tapi tanda kebaikan seseorang itu adalah ketika beramal al-bir. Al-bir ini nama yang terkandung di dalamnya amalan-amalan kebaikan. Wa innal fujara tughli qulubuhum bi a'mali fujur. Sebaliknya orang jahat atau fajir, kejahatan yang tertinggi dalam bidang din, agama, dosa syirik, maksiat padanya dia lakukan ditujukan kepada Allah Ta'ala, merugikan dirinya dan orang lain. Al-fujar, hatinya senantiasa bergelora semangat amal fujur, amal-amal jahat, baik untuk dirinya atau menarik orang lain. Wallahu yarahum minkum, pada Allah Ta'ala senantiasa ya, melihat hati-hati hambanya. Bilmirsal, senantiasa mengawasi Allah itu, tidak ditimbang ngantuk, lupa kepada hambanya. Diawasi terus hambanya, baik yang fujar, yang jahat, maupun yang baik yang bir. Maka Imam Malik bin Dinar menasihatkan, panduru umumikum, lihatlah isi hati kalian berkecualan dalam apa. Apakah semangat dalam amalan bir, kebaikan yang terkhusus untuk diri kita, manfaat di hari tua kita, keluarga, anak-anak kita, terlebihnya pada sahabat, tetangga kita, atau sebaliknya gelora jiwa kita ini mengarah tertarik pada perkara-perkara yang jelek, menjauh dari agama, ya Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ini nasihat yang berharga, diingatkan kita semua untuk mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan amalan kebaikan. Terkadang orang yang beramal kebaikan itu paling sibuk, melebihi kesibukan orang yang memiliki pekerjaan. Kalau orang bekerja selesai, dia istirahat, leha-leha, melepas tangan. Orang yang beramal itu enggak ada, yang ibadah itu enggak ada istirahatnya, karena dia semangat terus, gelora dari hatinya. Ini selesai. Terus tidur di ranjangnya, di tempat itu. Fisiknya dalam keadaan sehat, walafiat, bahkan dia seorang olahragawan rutin, sehat, semua kondisi tubuhnya sehat, tidur di atas ranjangnya. Summa hamala firas, enggak lama dia dipindah dari ranjangnya kepada tempat pemandian karena mati. Wa minan nas man yajlis ala kursi, ada manusia yang duduk di kursi, bekerja sebagai direktur, mentereng jabatannya, atau yang biasa-biasa saja, santai di kursi. Dia pindah pada ranjang untuk dimandikan. Dan contoh-contoh ini banyak sekali, ya. Banyak sekali kita dapat. Terkadang meninggal, tapi enggak ada apa-apa. Iya, ya, namanya ajal demikian. Wa idza yajibu ayyubadir taubah, maka kalau kita mengetahui pengalaman-pengalaman orang lain yang kita rasakan, setelah kita segera bertobat agar Allah Ta'ala berikan kepada kita keberuntungan dengan tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahma aduma dunub, seberapa banyak dosanya seseorang itu, selagi dia mau tobat kembali kepada Allah, memperbaiki diri, maka Allah akan terima. Walaupun dosanya seluas samudra, setinggi gunung apapun, selama tobat kepada Allah dengan tobat yang benar, Allah akan terima. Dan tidak lama, banyak sekali, ya, minggu kemarin ini 3 kali kita diingatkan oleh Allah berita kematian teman kita sendiri. Hari Rabu masih taklim dan orangnya semangat, PNS, penyuluh pertanian, semangat untuk memberikan pikirannya, di mana ini saya usul ini pikiran saja nasihat. Malam ya, taklim, Kamis paginya kecelakaan, pendarahan, sampai membawa kepada kematian. Ketika kita memiliki teman seperti ini, terasa ditinggal oleh orang yang berharga baginya, karena usulannya, nasihatnya itu mengena, berharga. Jarang kita dapati teman seperti itu. Gak lama juga mendengar saudara di sana meninggal dalam keadaan sehat. Gak lama, terkadang ujian Allah tidak hanya dalam bentuk nyawa yang diambil, harta. Wah, ini saya mau ketemu penting, ini kita minta arahan apa, nanti masih enggak mau ditunda nih, pokoknya saya punya. Setelah ketemu, ya Allah, kami ketipu, kok bisa ya, ditipu. Kalau manusia umum itu ya, ketipu kan sekali dua kali, apalagi dia zaman medsos ini mudah sekali penipuan. Teman kita ini ketipu tidak hanya sekali, dua kali, sampai 8 kali diminta untuk kirim uang, dia kirim. Mana hasilnya? Dalam sisi dia minta sehat, ditipu. Kirim sampai 8 kali dikuras habis uangnya tanpa sadar. Ujungnya dari mana? Nah, kamu gak pernah ngaji, hatimu itu mengembara kemana kemari, gak jelas. Pasti kamu pagi sore gak pernah ingat pada Allah, berzikir pada Allah. Mudah sekali orang itu menaklukkan jiwamu. Apapun yang kamu miliki, mungkin nyawamu kamu serahkan, akan diberikan, karena kosongnya dia. Nasallahu alaihi wa sallam.